alaihi laknatullah. Au awamunisan tidak ada dalam riwayat yang pertama. Ya, fa man ahdatha fiha hadathan fa alaihi laknatullah. Karena nanti akan tahu kita apa perbedaannya. Man ahdatha fiha hadathan, kata-kata au awamunisan itu tidak ada. Ya. Letakkan dia di antara dua kurung, tidak ada. Awa itu pun juga salah. Ya, au awa dia pakai ya. Dia pakai ya. Au awa setelah wawnya itu ada ya. Dia bukan ya sebenarnya. Dia alif tetapi berumah ya. Kalau dalam bacaan kitab Gundul, ya, untuk membedakan antara ya dengan yang bukan ya atau alif yang berumah ya, titik di bawahnya. Kalau seandainya tidak ada titik di bawah ya, itu alif. Ya. Ya, alif namanya, alif maksurah dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab. Au awa, setelah waw itu ada ya, itu juga salah. Kemudian au awa muhadisan ini juga tidak ada di dalam riwayat yang pertama. Au awa muhadisan itu tidak ada dalam riwayat yang pertama, sebagaimana juga dalam cetakan bahasa Arabnya. Makanya nanti di ujung ada perbedaan riwayat. Gimana? Di hadis yang mana? Hadis yang kita baca sekarang, bukan hadis yang lain. Hadis yang kita baca. Halaman berapa? 709. Canda. Ya. Hadis 3246. Hadis yang halaman yang sekarang dipegang itu baris kedua di bawah. Ya. Kata-kata au awa muhdithan itu tidak ada dalam hadis. Bertambah tidak tahu dari mana, mungkin dari copy paste ya. Ya, ketika diambil letakkan ke sini, karena memang ada program dalam bahasa Arab itu program hadis yang ditulis semuanya. Jadi program itu ditulis semua kitab Sahih Muslim. Nanti ketika kita cari satu kata, nanti munculnya hasilnya. Untuk orang yang mencetak kitab ini nanti diambilnya, dikopinya. Nah, kemudian diletakkan ke file yang tentang saya Muslim ini. Nah, kemudian berlebih dia mengambil, karena hadisnya yang bunyi masyhurnya itu, yang masyhurnya bunyi hadisnya sebagai mana juga dalam Sahih Bukhari, man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan. Ini masyhurnya hadisnya. Tetapi dalam riwayat yang sekarang ini itu tidak ada. Tetapi di ujung nanti ada riwayat yang baru. Nah, ditambahkan yang kurang itu. Ditambahkan yang kurang itu karena berbeda perawi. Perawinya berbeda. Perawi yang sekarang ini dia tanpa kata-kata aw-awa muhditsan. Dan awa itu sendiri dalam cetakan sekarang ini juga salah. Dia harus berumah ada, harus setelah waw itu ada ya. Ya, ya yang tanpa titik. Aw-awa sebagaimana nanti di ujung hadis kita temukan. Kemudian fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Qala faqala ibn Anas, ini dia tambahannya. Ini yang ada, au awa muhditsan. Jadi tambahan itu dalam riwayat yang lain. Ya, au awa muhditsan. Ada dua lafaz sekarang ini. Lafaz yang pertama tanpa ada awa, tanpa au awa muhditsan. Lafaz yang kedua pakai au awa muhditsan. Kenapa ini sangat dipentingkan sekali? Karena memang maknanya nanti akan kita ketahui dengan jelas. Hadis ini masih tentang keharaman tanah Madinah. Diharamkannya tanah Madinah dan bentuk pengharamannya. Di samping yang telah kita ketahui tidak boleh memotong tanaman-tanaman, pohon-pohon, rumput-rumput, sekalipun yang berduri di sana, dan mengganggu serta bahkan memburu hewan buruan di dalamnya, dan bahkan memungut barang temuan. Ya, ini antara makna pengharaman. Di antara makna pengharaman untuk kota Madinah ini adalah hadis yang sekarang ini. Bermula hadis ini dari pertanyaan yang dilantarkan oleh Asim, salah seorang perawi hadis, kepada gurunya Anas bin Malik. Ya, qala qultu li Anas bin Malik. Kata Asim, saya bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah?" Apakah Nabi mengharamkan kota Madinah? Ya, ini pertanyaannya. Apakah Nabi mengharamkan kota Madinah? Maksudnya berdoa kepada Allah untuk dijadikan tanah haram. Qal, kata Anas menjawab, naam, iya. Ma baina kada ila kada. Ya, jadi tanah Madinah itu haram dengan batas-batasannya begini. Kita sudah tahu dari arah timur ke barat, antara dua kampung yang banyak batu hitamnya, ma baina baina la bataiha. Kemudian dari utara ke selatan antara dua gunung, gunung Air dengan gunung Thawr. Air dengan gunung Thawr. Jadi sudah ada ditetapkan oleh Nabi batas-batas haramnya tanah Madinah. Kata Anas menjelaskan kepada muridnya Asim. Kemudian kata Anas, faman, ini tambahan dari penegasan haramnya kota Madinah, man ahdatha fiha hadathan, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa. Ya, hadath itu perbuatan yang dosa, perbuatan dosa. Qal, thumma qala li hadhihi shadidatun. Belum dia melanjutkan lagi. Ya. Anas setelah menceritakan bahwasanya kota Madinah itu memang tanah haram yang batasannya begini-begini, kata Anas, barang siapa yang melakukan di dalamnya hadatsan, perbuatan penyimpangan, dosa, maksiat. Kemudian qal, kata Asim, thumma qala li, kemudian dia berkata kepadaku, menekankan, hadhihi syadida, ini sangat keras, ini sangat kuat ancamannya. Apa itu? Diulangi kembali oleh Anas kata-kata tadi, man ahdatha fiha hadathan, siapa yang melakukan perbuatan hadath, itu perbuatan dosa, mukhalafah, penentangan, pelanggaran di dalam kota Madinah, fa'alaihi, tanpa ada aw-awa, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya la'nat Allah. Ini bukankah keras? Keras sekali. Fa'alaihi la'natullah, maka dia akan, maka atasnya laknat Allah, wal malaikah, dan laknat malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Siapa yang melakukan hadatsan di sana? Di sini apa artinya hadats? Itu saya. Di berikutnya dikata maka barang siapa yang berbuat dosa, halaman 710, kok bid'ah? Ini dosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6. Ya. Maka barang siapa yang berbuat dosa, ini yang benar artinya. Yang benar artinya. Karena mengkhususkan itu bid'ah, tidak tepat. Karena kata-kata ahdatha fiha hadatsan, semua makna dosa, termasuk di sana bid'ah, ya. Dan bahkan yang lebih besar itu perbuatan syirik. Jadi maka barang siapa yang berbuat dosa di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah, ini tidak ada. Ya, atau melindungi pelaku bid'ah, ini tambahan yang tidak ada dalam hadis. Itu yang tadi kita sebutkan, au awa muhditsan. Ya, au awa muhditsan tidak ada. Jadi terjemahan sekarang ini tidak ada. Atau melindungi pelaku bid'ah, ini tidak ada. Karena kita katakan tadi, kata-kata au awa muhditsan itu tidak ada dalam riwayat yang sekarang. Ya, au awa muhditsan tidak ada dalam riwayat sekarang. Berarti terjemahannya, atau melindungi pelaku bid'ah, garis bawahi, tidak ada. Ini tidak ada dalam hadis. Kemudian dia berkata kepadaku, ya, ini sangat keras. Sebenarnya dia belum menyelesaikan, dia baru memulai. Anas menceritakan baru memulai. Faman ahdatha fiha hadatsan, barang siapa yang melakukan di dalam Madinah itu perbuatan dosa. Ya, belum selesai lagi dia menyebutkan, dia ulangi kembali. Ini ancaman sangat keras, kata Anas kepada muridnya. Lalu diulangi kembali, barang siapa yang melakukan di dalam kota Madinah perbuatan dosa, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Ya. Tanpa ada kata-kata tadi terjemahannya, atau melindungi pelaku bid'ah, itu tidak ada. Itu tidak ada dalam hadis. Kemudian la yaqbalullahu minhu, Allah tidak menerima darinya. Ini yang lebih keras lagi. Di dunia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semua. Nanti di akhirat ketika dia datang, yang berbuat dosa maksiat di kota Madinah, pelanggaran, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah, Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat sarfan wala adlan. Sarfan wala adlan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sarfan dan adlan. Ada yang mengatakan seperti dalam terjemahan sekarang ini, ya, ibadah fardu dan sunnahnya. Sarfannya ibadah fardu, adlannya ibadah sunnah. Intinya tidak ada yang diterima oleh Allah. La yaqbalullahu yawmal qiyamah, la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Apapun kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Karena penyebabnya itu. Sangat keras memang ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di situ hadisnya, qala faqala ibnu Anas. Lalu berkata anaknya Anas bin Malik, salah seorang juga perawi, ia meriwayatkan dari Anas dengan tambahan yang tadi tidak ada. Au awa muhdithan, atau menyediakan tempat atau melindungi orang yang berbuat dosa. Bukan bid'ah artinya. Ya, au man hadatsa fiha hadatsan, barang siapa yang berbuat. Ini yang pertama, orang yang berbuat. Yang kedua, dia tidak berbuat. Tetapi dia menyediakan tempat, media. Dia sediakan fasilitas untuk orang yang berbuat. Sama dosanya. Au awa muhdithan, atau memberikan perlindungan atau memberikan tempat, fasilitas, media untuk orang yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia. Nanti di hari kiamat tidak ada kebaikan yang diterima oleh Allah darinya. Sangat-sangat keras ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang Madinah berhak mendapatkan kemuliaan yang seperti itu. Dan bahkan nanti di akhir, di hari akhirat, di hari, di sebelum hari kiamat, Madinah salah satu penyaring orang-orang yang beriman. Salah satu penyaring yang berada di dalam kota Madinah, tidak ada yang tidak beriman, semuanya beriman. Ketika muncul Dajjal, maka di dalam kota Madinah dengan munculnya Dajjal tidak akan ada orang munafik. Semuanya orang benar-benar beriman. Kenapa? Kata Nabi SAW, kota Madinah akan digoncangkan oleh Allah. Karena Dajjal sudah berupaya untuk masuk ke kota Madinah, tetapi dipagari oleh para malaikat. Dajjal karena dia makhluk Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mampu untuk melawan malaikat. Sudah dipagari oleh malaikat, dan ini menunjukkan bahwasanya Dajjal itu bukan Tuhan. Malaikat saja tidak mampu dia melawannya. Tidak berani dia masuk kota Madinah karena sudah dipagari malaikat. Akhirnya dia dari kejauhan saja di luar kota Madinah menunggu di sana orang-orang yang pasti akan beriman kepadanya. Digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kota Madinah 3 kali goncangan. Ya, digoncangkan oleh Allah, maka dengan goncangan itu orang kan khawatir, lari. Dan yang beriman tidak lari dari Madinah. Dengan goncangan gempa tersebut tidak akan lari. Dia menetap karena keimanan mereka yang membuat mereka berada di dalam kota Madinah. Sementara yang munafik, laki-laki atau perempuan, melarikan diri menyelamatkan dari keselamatan. Sebenarnya berada di Madinah selamat, tetapi dia merasa itu bencana, akhirnya mereka menuju kesengsaraan, yaitu berkumpul bersama Dajjal. Berkumpul bersama Dajjal. Ini di antara keutamaan kota Madinah di akhir zaman. Kemudian di akhir zaman juga di antara keutamaan kota Madinah dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan innal imana la ya'ziru atau la ya'zaru ila al-madinati kama ta'zaru al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan nanti akan kembali berkumpul di kota Madinah sebagaimana di zaman Nabi. Ya. Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, keimanan di sana semuanya. Nabi orang yang paling kuat, yang paling sempurna keimanannya, kemudian di bawahnya Abu Bakar, kemudian di bawahnya Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain, yang 10 orang yang dijamin masuk surga dan yang lainnya, berkumpul semua di kota Madinah. Semoga semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, terus keimanan-keimanan semakin menyebar keluar, dan bahkan banyak di tempat-tempat yang lain orang-orang yang sempurna imannya, dan nanti di hari kiamat mereka keimanan itu kembali ke kota Madinah. Dan ini menunjukkan bahwasanya semakin tampak bukti bahwasanya di sana tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebaikan yang menyatakan kalau ke sana itu tidak baik agamanya, bertentangan dengan hadis ini. Kalau berasal dari sana tidak baik agama, bertentangan dengan hadis ini. Nabi SAW jelas-jelas mengatakan sebagai tanda hari kiamat, iman itu akan datang ke sana. Ya, itu standarnya. Kalau ada orang seruan-seruan beragama tidak boleh diambil dari Arab, maka ini sudah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Di ujung zaman, di akhir-akhir zaman, iman itu ada kembali, standar keimanan itu sudah mulai tampak di sana. Ini berita gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi apa yang tadi dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW benar-benar memuliakan orang yang berbuat dosa, hadatsan tadi dijelaskan oleh para ulama semua bentuk pelanggaran, mulai dari perbuat syirik, ya, menyekutukan Allah di masjid Nabi, ya, ini diharamkan oleh Allah. Berbuat bid'ah, melakukan perbuatan pelanggaran dalam bentuk melakukan ibadah yang bertentangan dengan sunnah Nabi yang di sana diajarkan sunnah tersebut. Kemudian perbuatan maksiat yang lain, dosa-dosa besar, perbuatan zina, perbuatan mencuri dan yang lainnya, masuk semuanya dalam ancaman hadis ini. Ancaman hadis ini, walaupun mungkin ukurannya berbeda-beda antara dosa yang paling besar dengan dosa-dosa yang kecil. Makanya kita khawatir di sana itu, khawatir berbuat dosa, dan tetap saja orang-orang terbuka dan dia menginginkan untuk melakukan perbuatan maksiat di sana tanpa mengindahkan ancaman-ancaman seperti hadis-hadis dalam hadis yang sekarang ini. Dan bahkan bukan hanya pelaku, orang yang menyediakan tempat untuk berbuat ini juga terancam, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat. Laknat itu artinya mencampakkan dari keberkahan. Kalaupun dia masih senang hidup dari kota Madinah dengan dosa dan maksiatnya, tetapi sama sekali tidak ada keberkahannya, karena yang dia kesenangan itu membuat dia akan semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya azab. Ya, laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Dan bahkan nanti di akhir kiamat dia datang dengan membawa kebaikan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang ke 3246. Hadis berikutnya 3247. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim al-Ahwal. Jadi Asim yang tadi, Asim al-Ahwal, qala sa'altu Anasan aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kata Asim al-Ahwal, al-Ahwal ini maknanya juling, ya, matanya, ya, tahu juling kan? Ya, apa? Kero, ya. Ya, bahasa apa itu? Ya, kita tahu artinya. Ya, itu jadi beliau ini begitu matanya. Asim ini matanya seperti itu, dan dia seorang ulama besar, mulai dari Anas bin Malik, dan digelari dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Dan penggelaran ini diketahui bahwasanya dia tidak marah dan menyukai, ya, karena banyak asim-asim yang lain. Maka untuk membedakan asim dengan asim yang lain, maka diberi gelar al-ahwal, si juling. Kemudian ia bertanya kepada Anas gurunya, apakah Nabi mengharamkan kota Madinah? Maka jawaban Anas seperti tadi, benar, hiya haramun, dia adalah tanah yang haram. La yukhtala khalaha, tidak boleh dipotong rumput-rumput, dicabut rumput-rumput yang ada di dalamnya, rumput-rumput segar. Faman fa'ala dhalika, maka barang siapa yang melakukannya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in. Tentang mencabut rumputnya, para ulama mengatakan memang pelanggaran, tetapi tidak seperti pelanggaran dosa tadi, ya, tidak seperti pelanggaran dosa. Jadi ini digabungkan oleh riwayat yang sekarang ini antara hadis, satu hadis dengan hadis yang lain, tentang masalah memotong pohon di dalamnya, mencabut rumputnya, mengganggu hewan-hewan buruan di dalamnya, itu hukumannya tidak sampai kepada seperti dalam konteks hadis ini, ya. Artinya tidak sampai dilaknat oleh Allah, oleh malaikat. Tetapi kalau dia melakukan dengan tujuan untuk menentang Allah, ya, merendahkan dan meremehkan aturan Allah, ini tentu dilaknat oleh Allah. Ya, tapi kalau hanya sekedar berbuat, mencabut apanya, apalagi tanpa ilmu, tentu tidak akan sampai ke tingkat berbuat dosa yang tadi dilakukan dalam hadis yang pertama. Kalau yang man ahdatsa fiha, hadatsan ini dosa. Ya, dosa secara umum yang diharamkan dilakukan di tempat yang lain, sementara di situ lebih diharamkan dengan ancaman yang tadi. Adapun memotong rumput, memotong tanaman-tanaman di dalamnya, pohon-pohon di dalamnya, atau mengganggu hewan buruannya, tentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hukumannya bisa ada kafaratnya, malah ada dendanya, diberikan denda dan cukup bertobat. Karena ini pelanggaran yang tentu tidak akan sama, karena di luar itu boleh kita lakukan. Di luar tanah haram boleh memotong, boleh memburu, dia pekerjaan yang halal. Sementara yang tadi itu semuanya haram, kemudian dilakukan di tempat yang diharamkan oleh Nabi, tentu lebih besar dosanya, maka ancamannya lebih keras. Ini konteks hadis yang sekarang ini, saya rasa ini penggabungan dua hadis. Adapun memotong di sini apa artinya? Maka barang siapa yang tidak boleh memotong rumputnya, memotong rumput di dalam kota Madinah, kalau dilakukan karena pelanggaran biasa, maka tidak akan sampai ke jawaban hadis tadi, maka mendapatkan kutukan dari Allah. Karena konteks yang tentang kutukan tadi adalah dosa besar. Apalagi ingin melakukan kezaliman di dalamnya, melakukan pengerusakan di dalamnya, seperti yang pernah di awal Ramadan yang lalu terjadi. Ini perbuatan dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam konteks hadis tadi, pengeboman yang terjadi di awal Ramadan kalau saya tidak, atau sebelum hari raya? Sebelum hari raya. Ya. Sebelum masuk Ramadan atau sebelum hari raya? Sebelum hari raya, di bulan puasa. Di bulan puasa dan di tanah haram yang sudah jelas sekali, walaupun ini niatnya adalah jihad dalam mengungkapkan mereka, tetapi ini dikutuk, dilaknat oleh Allah. Fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Melakukan pengerusakan, membunuh orang, menyebarkan rasa takut dan merusak sarana-sarana umum, dan merusak milik orang lain. Berapa banyak mobil yang hancur ketika itu. Ini semuanya masuk dalam konteks hadis yang pertama. Sementara memotong rumput ini tidak sampai ke sana, kecuali saya kecualikan tadi, bila mana dia memotongnya karena ingin menentang Allah. Ya, dia ingin berani-beranian dengan Allah. Ini aturan kamu ya Allah. Nah, ini buktinya saya potong. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar pelanggaran, tentu tidak akan sama dengan membom seperti yang tadi, tidak akan sama dengan berzina, tidak akan sama melakukan kesyirikan, bid'ah, dan dosa-dosa besar yang lain, tidak akan sama dengan memotong rumput tadi. Dan bahkan para ulama memberikan denda tertentu, ya, bisa ditebus dengan denda setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan dalam konteks hadis yang ke-3247 tadi. Jadi laknat tadi, wal malaikati wan nasi ajma'in, saya rasa digabungkan antara beberapa hadis kemudian menjadi satu, ya, diringkas. Hadis berikutnya 3248, Imam Muslim mengatakan, hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. Ini doa Nabi untuk penduduk Madinah, untuk makanan penduduk Madinah. Nabi berdoa, ya Allah berkahilah untuk penduduk Madinah takaran mereka, ya, maksudnya menakar buah-buahan, ya, makanan, dan berikanlah keberkahan untuk sa' mereka. Ini juga termasuk takaran yang sa'. Kemudian wabarik lahum fi muddihim, dan berkahilah mereka dalam mud mereka. Ini juga semua takaran. Mikyal, takaran, sok dan juga mud. Jadi Nabi SAW mendoakan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh penduduk Madinah. Ini juga termasuk kemuliaan dan keutamaan kota Madinah yang tertera dalam bab, yaitu keutamaan, termasuk keutamaan berkah makanan-makanannya karena didoakan oleh Nabi. Ya, itu bila mana selamat dari unsur-unsur haram. Ya, kalau seandainya dia menjual seperti sekarang menjual kurma, kemudian ada unsur haramnya, akan tidak akan dicakupi oleh doa Nabi ini. Ketika dia curang dalam menimbang, ya, ya. Kalau ketika dia curang dalam menimbang, tidak akan masuk oleh doa, tidak termasuk dalam doa Nabi, tentu akan tetap hilang keberkahannya dan melakukan sebuah penipuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bila mana dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Maka usaha-usaha yang berkaitan dengan makanan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu dalil keutamaan kota Madinah. Hadis berikutnya 3249. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ibrahim ibn Muhammad As-Sami qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Yunus yuhaddithu an Az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma bi Makkah min al-barakah. Ini doa khusus lagi dari Nabi SAW dengan doa, Allahumma ya Allah, ija'al bil Madinah, jadikanlah di kota Madinah di'fai dua kali lipat yang engkau, dua kali lipat dari apa yang diberikan ke kota Mekah dari keberkahan. Ya, ya. Allahumma ija'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah bin al-barakah, jadikan di kota Madinah dua kali lipat dari keberkahan yang engkau berikan ke kota Mekah. Ini doa Nabi SAW, dan ini juga menandakan keutamaan kota Madinah Nabi SAW. Hadis yang terakhir, oh masih banyak ya, masya Allah. Kita baca hadis yang satu ini, 3250, masya Allah. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb wa Abu Kuraib jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Kuraib haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an abihi qala khatabana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu faqala من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها فقد كذب قم أحسده فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. Itu yang kita jelaskan, dua gunung. Faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan wa dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum wa man idda'a ila ghairi abih aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتهى حديث sampai di situ وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. Ini hadis terdapat bantahan terhadap orang Syiah Rafidhah, ya, dari mulut Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sendiri. Ya. Hadis ini dari bapaknya Ibrahim At-Taimi, Ibrahim ibn Yazid, ya, Yazid ibn Al-Aswad At-Taimi, salah seorang generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi. Ayah dari Ibrahim ini, ia menceritakan tentang khutbah Ali bin Abi Talib, sahabat yang mulia, anak paman Nabi, menantu Nabi, khalifah yang keempat, manusia yang paling mulia yang keempat, yang menurut jumhur para ulama ahli sunnah, menurut jumhur ulama ahli sunnah, karena di antara ulama ahli sunnah sendiri berbeda pendapat mana yang mulia, apakah Ali, antara Ali dan Uthman. Nah, dan di antara ahli sunnah berbeda pendapat itu kecil. Jumhur mereka mengatakan urutan mereka dalam kemuliaan itulah urutan mereka dalam khalifah. Ya, dalam khalifah urutannya seperti itu, maka dalam kemuliaan seperti itu pula. Sementara ada sebagian kecil yang mengatakan antara Uthman dengan Ali. Adapun antara Abu Bakar dengan Umar tidak akan mungkin tertandingi oleh Ali. Ya, sepakat semua ahlu sunnah bahwasanya Abu Bakar dan Umar tidak akan tertandingi oleh Ali bin Abi Thalib dalam kemuliaan. Ya, jadi di antara sebagian kecil dari ahlu sunnah mengatakan Ali lebih mulia daripada Uthman. Loh, kenapa dia jadi khalifah Uthman sementara Ali ada? Itu kata mereka memang dalam pembahasan bolehnya orang yang tidak paling mulia untuk menjadi pemimpin, memimpin orang yang lebih mulia. Seperti kasus Usamah bin Zaid diangkat pemimpin oleh Nabi SAW di perang Tabuk. Ya, setelah Nabi meninggal dan pemimpinnya adalah Usamah bin Zaid. Sementara yang dipimpinnya ada tokoh-tokoh yang jauh lebih mulia daripada Usamah bin Zaid. Jadi boleh menjadi pemimpin itu orang yang tidak lebih mulia untuk memimpin orang yang lebih mulia darinya, yang lebih mulia daripada dirinya. Ini adalah alasan mereka. Tetapi tetap saja yang benar adalah urutan mereka dalam khalifah itulah urutan kemuliaan. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah didengar oleh Yazid bin Al-Aswad, ini ayah dari Ibrahim, dan isi khutbahnya ini: man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi shahifah. Barang siapa mengklaim, ya, siapapun yang mengklaim bahwasanya kami keluarga Nabi memiliki sesuatu yang khusus, ya, memiliki rahasia atau memiliki sesuatu yang khusus selain dari Al-Quran dan selain dari lembaran-lembaran ini, maksudnya hadis-hadis Nabi, atau sahifatun mu'allaqah fi qarabi sayfi, lembaran catatan-catatan dalam beberapa lembar yang diletakkan di sarung pedang yang diberikan kepada beliau, maka orang yang mengklaim tersebut dusta. Maka orang Syiah mengatakan Ali bin Abi Thalib mendapatkan wahyu, mendapatkan rahasia dari Nabi bahwasanya dia setelah Nabi menjadi khalifah. Dan itu yang mereka munculkan riwayat-riwayat, padahal Ali sendiri mengatakan tidak ada yang rahasia, tidak ada yang dirahasiakan oleh Nabi kepada kami kecuali Al-Quran yang kami sampaikan, semua kita tahu, kecuali yang kecuali catatan-catatan kecil yang ada dalam beberapa lembaran, itu pun isinya bukan tentang khalifah, bukan tentang khilafah, bukan tentang kemuliaan, bukan tentang Al-Quran yang baru, tetapi isinya adalah apa yang nanti akan kita ketahui, dan insya Allah akan kita baca besok tentang lanjutan hadis ini, tentang apa yang dianggap rahasia oleh orang Syiah, ternyata isinya tidak rahasia. Bukan juga masalah khilafah, bukan juga masalah kemuliaan Ahlul Bait, tetapi masalah hukum-hukum yang nanti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, itulah yang diberikan kepada kami, dan itu bukan rahasia lagi. Tidak ada. Makanya Ali mengatakan barang siapa yang mengatakan ada yang lebih dari itu, maka dia telah berdusta. Benar, mereka memang pendusta-pendusta dalam kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi, mengada-adakan apa yang mereka tidak ucapkan. Dan banyak sekali dalam kitab-kitab mereka mengada-ada dan mengadakan kedustaan atas nama keluarga Nabi, keturunan Nabi, Ja'far Sadiq, kemudian yang lainnya. Mereka membuatkan riwayat-riwayat yang palsu atas nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu atas nama keluarga-keluarga Nabi, keturunan Nabi, seperti Ja'far Sadiq. Dia adalah ulama ahli sunnah yang penuntut ilmu yang luar biasa dan memuliakan para sahabat Nabi SAW, begitu juga yang lainnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.